Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang terhubung di momen yang baik dan indah ini. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Hadirin sekalian, langsung saja apa yang kita ingin diskusikan bersama dan kita gali bersama melalui tema besar indahnya kembali fitrah menuju kesempurnaan ibadah. Kata fitrah, kita sepakati dulu bahwa mulanya berasal dari bahasa Arab. Fitrah itu mulanya berasal dari bahasa Arab. Akar katanya itu bersumber dari kata fatara, pa, kemudian ra. Yang berarti kemampuan untuk mencipta, mengadakan sesuatu, berkreasi, berinovasi. Itu mulanya. Karena itu di antara nama yang dilakukan kepada Allah, ya, Tuhan Yang Maha Esa, itu disebut dengan fatir. Ada Quran surah ke-35 dengan namanya disebut dengan surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Disebut dengan Fatir karena Allah memiliki kemampuan yang maha mencakup segalanya dalam mengkreasikan segala hal, mencipta dan menghadirkan apa yang Ia inginkan. Karena itulah kemudian dari turunan ini diciptakanlah kita, ya, sebagai manusia dengan tujuan-tujuan yang telah Allah tetapkan dan hikmah-hikmah yang kemudian ditetapkan dalam berkehidupan. Jadi kita ini sesungguhnya pancaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Fatir, mencipta, mengadakan dan memberikan fungsi dari setiap ciptaannya. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, itu mustahil. Kemudian kita kembalikan. Ini yang paling menarik. Fatara, kemampuan untuk mencipta, mengadakan, mengkreasikan, berinovasi, menghadirkan sesuatu. Kemudian penggerak, nah ini yang paling menarik, potensi untuk menggerakkan semua dari hasil ciptaan itu yang mulanya disebut dengan fitrah. Jadi kalau kita bisa katakan generatornya atau hal yang menggerakkannya untuk menjadikan segala yang tercipta itu bisa berkreasi, mengadakan sesuatu, itu disebut dengan fitrah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, ini poin yang ingin saya masuk di dalamnya, maka disebut manusia ketika terdiri dari 3 bagian utama. Dan 3 bagian inilah nanti yang dilekatkan fitrah ke dalamnya agar ia mampu bergerak, mencipta, berkreasi, berinovasi, dan menjalani fungsi kehidupan di muka bumi ini. 1 di antara 3 ini tidak didapatkan, maka berkurang atau bahkan hilang fungsi kemanusiaannya. Bagian pertama ada bagian terluar disebut dengan al-bu'adul jasmani atau hal terluar yang disebut dengan dimensi jasmani, ya, atau kita sebut dengan bagian fisikal dari kehidupan kita, dari ujung kepala di atas sampai dengan ke ujung kaki, ada mata, ada lisan, mulut, ya, sampai ke tangan, sampai ke kaki, itu yang disebut dengan aspek atau bagian jasmani. Yang kedua ada aqlani, ya, ada bagian yang disebut dengan bagian akal. Jadi selain fisik disebut manusia harus memiliki akalnya. Yang ketiga itu bagian terdalam, sisi spiritual yang disebut dengan ruhani. Jadi disebut dengan manusia jika terdiri dari 3 bagian utama ini. Ada fisiknya, jisimnya, maka itu disebut dengan jasmani. Ada akalnya untuk membedakan dengan hewan, ya. Fisik dengan roh saja itu tercipta kemudian hewan. Fisik, akal, roh, maka terciptalah manusia. Ada rohnya, ada spiritnya. Hilang rohnya, maka berhenti fungsi fisiknya, berhenti fungsi akalnya. Di 3 bagian ini dilekatkan kemudian fitrah yang menggerakkan baik roh, akal, ataupun fisik terluar itu untuk mengkreasikan segala yang bisa dilakukannya. Ini mulanya. Dan fitrah ini lalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti semua desain ketentuan yang telah Allah tetapkan. Desain itulah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah jangan dibatasi kepada kebutuhan spiritual saja, tidak. Fisik kita pun ketika berkreasi, beratas, Allah sudah membuat sebuah hukum, ketentuan. Ya, sebuah proses, berjalan seperti ini maka fisik sehat, berjalan seperti ini maka fisik kuat. Itu rule yang Allah buat, ketentuan yang Allah sudah desain, sudah disiapkan, yang membimbing kemudian fisik kita secara jasmani, akal kita, ya, sebagai gambaran pedoman yang membimbing nilai intelektualitas terkumpul di dalamnya, dan spirit kita atau roh kita untuk bisa mensupport bagian-bagian akal dan tubuh supaya bisa berkreasi, maka role-nya, ketentuannya itu yang disebut dengan ibadah. Frame-nya yang mencakup semua nilai ibadah itu disebut dengan din. Ya, din. Ya, kita dengar istilah lakum dinukum waliyadin, kan? Nah, jadi kita dapat 3 istilah di sini, 1 fitrah, kemudian yang kedua ada ibadah, yang ketiga kemudian ada din, frame yang mencakup semua ketentuan dalam konteks ibadah yang, ya, memberikan bimbingan kepada seluruh bagian tubuh kita untuk berkreasi. Nah, yang paling menarik kita akan bedah dulu nanti apa kaitannya dengan Ramadan, lalu sekarang Syawal, dan bagaimana kita berkehidupan. Di konteks ibadah ini, supaya tubuh bisa berkreasi dengan baik sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya kita ambil logika sederhana dulu ya. Ya, setiap yang mencipta pastikan memberikan pedoman ya kepada apa yang telah diciptakannya itu agar mudah diinteraksikan. Kan logika sederhananya begitu. Ya, ada pembuat handphone misalnya, alat elektronik ataukah mobil ataukah yang lainnya, tentu kan akan disertakan buku pedoman ya bagaimana kita bisa mengoperasikan itu semua. Ada persoalan, kita kembalikan kepada pembuatnya. Anda kalau punya masalah dengan handphone, Anda kembalikan kepada kantornya gitu kan, untuk bisa dilihat, dinilai dan sebagainya. Nah, Allah yang mencipta kita itu sudah memberikan desain berkehidupan kepada kita. Ini adalah anatomi kehidupanmu, manusiamu itu. Ini jalannya bagaimana itu bisa dikreasikan. Kemudian framenya seperti ini, begini cara memfungsikannya. Nah, buku pedoman atau kitab pedoman yang diberikan kepada kita untuk dibaca, dipelajari, diikuti, kemudian diimplementasikan dalam konteks mengaktualisasikan seluruh fungsi bagian tubuh kita, itulah kitab-kitab wahyu yang diturunkan sejak para nabi dan rasul bertugas untuk membimbing kita semua bagaimana menjalani fungsi kehidupan di muka bumi. Maka dari sinilah semua nabi yang pernah bertugas di muka bumi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan berupa hudan namanya, bahkan sejak Adam alaihi salam. Nanti nama spesifik setiap hudan itu disesuaikan dengan setiap era manusia yang berkehidupan antar generasi untuk membedakan generasi kini dengan yang sebelumnya dengan yang sebelumnya. Jadi ketika Adam diturunkan pun sudah diberikan pedoman berkehidupan disebut dengan hudan. Al-Baqarah ayat 38, Quran surah kedua ayat 38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Demikian ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa misalnya, ke Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama hudan itu untuk membedakan dengan setiap generasi dan fungsi dari itu, maka diberikan nama-nama spesifik untuk membedakannya. Seperti Nabi Muhammad SAW diberikan kitab berupa Al-Quran. Al-Quran itu hudan, pedoman berkehidupan. Bagaimana kita menjalani berkehidupan, di situ kemudian ada aturan dan ketentuannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Ya, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, isi dari semua wahyu di Al-Quran itu adalah pedoman berkehidupan bagi semua manusia dalam rangka menggerakkan seluruh bagian tubuhnya untuk beraktivitas dalam konteks membangun dan memakmurkan kehidupan di bumi. Musa dapat Taurat. Taurat itu namanya, fungsinya hudan. Quran surah ke-17 di ayat yang kedua, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Demikian Isa alaihissalam menerima Injil dan seterusnya sampai ke belakang. Nah, dari tiga bagian ini, ya baik itu tubuh kita terluar jasmani, akal kita yang mengkonstruksikan segala pemikiran kita secara ilmiah, ataupun spirit roh kita yang memberikan nilai-nilai keutamaan, yang memberikan pedoman kepada akal dan fisik bagaimana beraktivitas, semua itu kalau kita riset dalam Al-Quran, pedoman-pedoman yang bisa kita lihat, diberikan oleh Allah potensi-potensi terbaiknya, yang sekiranya bila itu diikuti, kita bisa beraktivitas secara sempurna, menjadi manusia yang ideal, dan sesuai menjalankan fungsi kehidupan kita berada di muka bumi ini. Sesekali kita mesti merenung ya, kenapa kita ini ada di sini? Kenapa kita beraktivitas di bumi ini? Untuk apa? Kemana kita akan kembali? Ya, saya pernah menulis buku tentang itu, namanya Ma'rifatul Insan, Manusia Paripurna. Anda bisa baca di situ, ya kita uraikan dengan singkat dan padat. Ya. Kembali kepada bahasan kita. Nah, semua tuntunan tadi yang didesain dengan bentuk ibadah itu sesungguhnya ditetapkan oleh Allah untuk menggerakkan fitrah kita. Kita harus kenal roh ini fungsinya bagaimana. Kenapa kita gelisah? Kenapa ada iri hati? Kenapa ada dendam? Kenapa ada sabar? Kenapa ada jujur? Nah, itu bukan fungsi fisik. Jadi kalau Anda ada masalah pun di fungsi-fungsi spiritual di roh, nggak akan Anda temukan lewat obat fisik. Anda nggak mungkin datang ke klinik, ke rumah sakit menanyakan, saya ini pusing, sebabnya apa? Tetangga saya misalnya dapat kulkas baru, saya pusing gitu. Itu nggak akan ditemukan obat fisiknya. Tapi harus kenal tentang fungsi spiritual kita. Demikian nanti yang melekat dengan fungsi akal sampai fungsi jasmani. Nah, sekarang kita gali sebentar, lalu kita kembalikan ke fungsi training Ramadan dan implementasinya pasca Ramadan saat ini. Secara singkat, pertama, saya ambil contoh sedikit saja. Al-Quran memberikan jalan kepada kita tentang fitrah jasmani, fitrah fisik. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, saya berikan contoh. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kalau saya ingin detilkan sedikit, kalau ada panggilan di Quran dengan kalimat ya ayyuhan nasu, itu artinya ayat yang disampaikan, informasi yang ingin disampaikan, itu sifatnya universal. Tidak mengikat satu keyakinan saja. Kalimatnya ya ayyuhan Nas, bahkan dipanggil dengan menggunakan ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, yaitu panggilan yang menjangkau semua kalangan tanpa kecuali, baik dekat, menengah, ataupun jauh. Jadi hukum yang ingin disampaikan, di hukum yang mengikat kepada setiap manusia, informasi dari Tuhan tanpa kecuali. Dan semua kita pasti butuh ini. Ya, kata Allah, ya ayuhan nasu. Ya, saya tegaskan pada kalian, saya ingatkan. Itu fungsi ayuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayunya itu untuk menegaskan, haknya untuk mengingatkan. Kata Allah, hei semua manusia, tanpa kecuali, aku ingatkan. Aku tegaskan pada kalian, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan menyebar kemanapun di muka bumi. Silahkan beraktivitas di setiap tempat yang mampu engkau jangkau. Dan untuk apa kita menyebar itu? Setidaknya memenuhi kebutuhan pokok yang melekat pada dirimu. Di antaranya kebutuhan fisik. Apa kebutuhan fisik itu? Kata Allah, kulu. Untuk memenuhi kebutuhan pokok jasmanimu supaya engkau bisa makan. Jadi Masya Allah, kita pun disupport. Silahkan engkau bergerak, silahkan beraktivitas. Minimal untuk mencari kebutuhan pokok dirimu. Ya, untuk bisa makan, itu menggunakan konsepsi sinekto pas prototo. Disebutkan sebagian, mewakili keseluruhannya. Kan? Itu di ilmu balaghah disebut dengan zikrul ba'di, yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian untuk mengcover keseluruhannya. Kan bukan untuk makan saja ya. Kebutuhan fisik kan untuk berpakaian. Nanti ada ayat yang lainnya lagi. Seperti Quran surah ke-7 ayat 31. Gitu kan? Ya. Kemudian nanti ada lagi yang dari ayat 26 sampai 31 kita akan temukan. Jadi ada kebutuhan untuk bisa berpakaian, mendapatkan pakaian untuk menghangatkan. Kebutuhan mungkin untuk perangkat di rumah tangga. Ada. Quran surah ke-3 ayat 14. Bagaimana orang ingin rumahnya bagus, punya kendaraan yang cukup, kebutuhan untuk keluarganya. Silahkan kata Allah. Anda menyebar, beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan fisikmu. Tapi yang paling menarik apa? Halalan thayyibah. Ini fitrahnya. Fitrah kamu itu, kalau fisiknya ingin kuat, ingin baik, ingin tidak punya masalah, segala perangkat yang engkau interaksikan dengan fisikmu itu benar, maka yang dilakukan pertama mesti halal, legal. Jangan sampai berbuat yang tidak legal. Anda bekerja, jangan sampai menyimpang. Nanti turunannya banyak nanti di ayat-ayat yang lainnya diberikan contoh. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menipu, jangan bikin hoax. Itu turunan dari ayat detailnya. Jadi fitrah kita itu ketika diciptakan, sebetulnya semua bagian tubuh kita itu dianjurkan dan diarahkan mengarah kepada yang baik. Maka lawan dari baik yang buruk ini diberikan hukum haram. Haram itu seakar dengan kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi diberikan hukum haram ini untuk mencegah kehormatan manusia itu runtuh di hadapan Tuhan. Jangan kerjakan ini. Kenapa diharamkan? Karena ini bisa mengurangi kehormatan kamu di hadapan Allah. Bahkan meruntuhkan kehormatanmu di hadapan manusia. Bukankah seseorang ketika berbuat korupsi, lalu ditangkap, kemudian diekspos dan sebagainya, bukankah meruntuhkan kehormatan diri? Yang kadang-kadang dia yang berbuat, anak yang menanggung, istri yang menanggung. Karena itulah kemudian muncul hukum haram dari aspek-aspek materi fisikal ya, yang bersentuhan dengan materi fisik kehidupan kita. Dari apa yang didapatkan itu secara halal, nanti semua fungsi fisik tuh, baik fungsi seksualnya misalnya, biologisnya, maka dibuat hukum, dilegalkan namanya hukum nikah. Maka muncul turunan nikah. Ini yang boleh kamu nikahi, begini cara menikahnya, jangan lakukan ini, jangan berzina, jangan menyimpang, karena bisa meruntuhkan kehormatanmu. Dan bahkan lebih besar lagi, bisa merusak tatanan berkehidupan yang sudah Allah desain hidup harmoni untuk melahirkan keturunan yang terbaik, yang bisa mengelola bumi. Ya. Ini gambaran yang pertama yang Allah sampaikan. Halalan, lakukan dengan cara yang legal, jangan melanggar aturan, begini cara mengerjakan, ini cara menjauhinya. Kemudian, thayyibah. Dari apa yang didapatkan secara legal itu, maka kamu cari yang bermanfaat untuk tubuhmu. Thayyib itu memenuhi aspek kebutuhan, bukan memenuhi apa yang segala yang diinginkan. Ingat itu. Jadi kalau kita bawa ke dalam dunia konsumtif misalnya, kata Allah silahkan kamu butuh makan-makan. Apa yang cocok untuk tubuhmu? Apa yang tubuhmu butuhkan? Bukan selalu apa yang diinginkan, itu yang harus kamu makan. Jadi kalau pola ini pun kita coba terapkan dalam berkehidupan, saya kira sehat kita. Ya, kemudian berjalan dengan baik dalam berkehidupan, apalagi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari itu sampai membuat 97 topik. Kita kan kenalnya Sahih Bukhari aja ya. Ya, Sahih Bukhari itu sebetulnya kurikulum kehidupan yang dipraktekkan Nabi, dicontohkan dari implementasi bimbingan wahyu. Wahyu ayatnya datang oleh Nabi dipraktekkan, dikodifikasikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, semua bimbingan kehidupan ini diberi nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Secara singkat, bimbingan kehidupan yang disampaikan Nabi dalam 24 jam sehari. Di antara bimbingan itu ada tentang kitabut ta'am, bimbingan tentang materi bagaimana kita berinteraksi dengan makanan. Bahkan diatur cara makan bagaimana, berapa kadar yang kemudian bisa kita konsumsi, jauhi aspek ini yang bisa mengganggu kesehatan, itu sampai komplit 97 topik. Ya. Jadi bagian yang pertama, ketika kita berbicara fitrah, indahnya kembali ke fitrah. Dan dikaitkan dengan kebutuhan fisik kita, maka sejatinya flashback ke Ramadan. Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana secara jasmani tubuh kita itu mengonsumsi segala yang dibutuhkan secara teratur. Kapan makan, kapan berbuka, apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Coba kita jujur melihat ke belakang saat puasa. Bukankah tidak semua yang kita inginkan kita makan? Bukankah lebih teratur cara kita mengonsumsi segala hal untuk kebutuhan fisik kita? Dan itu ternyata menyehatkan kan? Makanya komen Nabi pertama yang disampaikan tentang manfaat puasa dan di-like oleh para sahabat, di-share sampai dengan ke kita, itu sumu tasihhu. Kalian puasa, kalian sehat. Karena itu risalah puasa ternyata bukan hanya diberikan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi statement pertama yang Allah sampaikan kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya Quran surah kedua ayat 183, orang dulu pun diberikan syariat itu. Ternyata desain puasa itu salah satunya apa? Untuk mendorong keadaan jasmani kita lebih sehat, lebih kuat. Ya, itu gambaran pertamanya. Di puasa kita bukan hanya menjadikan kita lebih taat secara spiritual, tapi kaitannya dengan konteks jasmani kita memberikan pencerahan kepada kita, sekaligus memberikan pendidikan kepada kita bagaimana mengelola fungsi tubuh ini dengan baik agar supaya bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dengan cara yang benar. Ini bagian yang pertama. Saya belum tambahkan aspek-aspek yang lain seperti olahraga misalnya. Ada. Ya. Kalau kita gali baik di Quran ataupun di hadis kita temukan. Kata Nabi, alimu auladakum asibahati warnimayah, ajarkan anak-anakmu supaya sehat, latih badannya, ajarkan dengan berenang dan memanah. Ya, coba lihat. Begitu visionernya Nabi memberikan pencerahan kepada kita. Kalau memanah itu wajar, dari dulu sudah ada panahan. Tapi berenang, ya bisa ditemukan di mana padang pasir begitu banyak yang Nabi mengajarkan sahabat, silakan berenang. Di mana berenangnya? Ini memberikan visi yang sangat panjang kepada kita bahwa ini di antara fungsi olahraga ini yang bisa menyehatkan. Berenang itu kan kalau kita riset bagian otot tubuh kita, ke saraf-saraf dan sebagainya, itu sangat terstimulus untuk kembali lebih sehat, lebih baik gitu ya. Seakan Nabi memberikan gambaran yang satu hakiki, yang kedua majazi kalau dalam ilmu balaghah itu. Cari olahraga yang bisa menyehatkan tubuhmu. Seperti renang, kalau kita tarik sekarang misalnya panahan bisa, olahraga menembak gitu kan. Kemudian juga berenang bisa diturunkan lagi, mungkin muncul tenis meja, mungkin muncul bulu tangkis dan sebagainya. Spiritnya, apa yang bisa menyehatkan tubuhmu, itu yang kamu latih, supaya kamu kuat. Ya. Karena itu, mari kita cek ya. Saat momen-momen besar yang dilalui oleh umat Islam pada masa itu terjadi semua saat Ramadan. Ya, pertahanan, aksi pertahanan paling fenomenal. Itu kan dalam Perang Badar ya. Ingat, Perang Badar itu bukan umat Islam menyerang. Dan dalam syariat jihad itu bukan menyerang, bukan mengekspansi. Tapi membela kehormatan diri ketika dihadapkan pada ekspansi dari pihak lain. Ya, yang akan datang menghancurkan dan memberikan pengaruh-pengaruh buruk, maka dipertahankan. Nah itu bagian dari bela negara. Ya, bela komunitas, bela masyarakat, dan bela iman. Pada masa itu luar biasa, 313 orang kurang lebih, ya melawan 3 kali lipatnya, kurang lebih 1000 orang, itu terjadi saat Ramadan. Ya. Fathu Makkah itu terjadi saat Ramadan. Dan jangan lupa, kemerdekaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdekanya saat Ramadan di hari Jumat. Lupakan itu, ya. Terjadinya saat Ramadan. Jadi sesungguhnya Ramadan itu mengembalikan keadaan fisik kita, fungsinya sesuai dengan fungsi fitrahnya. Jadi kalau kita tarik indahnya kembali ke fitrah secara jasmani, fisik itu kuat idealnya. Fitrah kita menjadikan kita itu selalu sehat, kuat, mudah berinteraksi, bisa digunakan untuk membawa risalah kehidupan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Baik, untuk mempercepat sampai pada tujuan dengan cara yang lebih mudah, lebih terukur, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu bekal yang kedua yang melengkapi desain penciptaan kita sebagai manusia, disebut dengan akal namanya, yang mengkreasikan cara berpikir, mengkonstruksikan secara intelektual, secara ilmiah apa yang harus dilakukan oleh bagian tubuh terluar kita. Maka turunlah ayat-ayat untuk mensupport itu. Kan dari mulai ayat pertama diturunkan Iqra bismarabbikal ladzi khalaq. Lalu ada ayat tentang riset, afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibli kayf khuliqat. Menariknya, ayat-ayat Qur'an yang kalau kita mau klasifikasikan, itu bukan hanya berbicara tentang fungsi tubuh secara jasmani. Ada bagian pokok tertentu yang oleh Al-Qur'an itu distimulus bagian tubuh kita itu untuk mengembangkan potensi intelektual kita. Kalau tadi Bu Rektor memberikan gambaran ceramah terdahulu tentang manusia membawa risalah pengetahuan, itu benar. Ya. Dan kalau mau kita tajamkan, bekal pertama yang Allah kemudian berikan kepada Adam dalam menyukseskan misi di bumi ini untuk memakmurkannya, itu pengetahuan, bukan yang lain dulu. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tapi pertanyaannya, desain pengetahuan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan ini untuk mampu menggerakkan bagian tubuh kita, membangun dan memakmurkan bumi? Itu apa gambarannya gitu? Nah, ini yang pasti kita turunkan. Ya, kalau kita mau jujur kembali ke belakang, orang-orang yang mendalami dan mengoptimalkan potensi pengetahuannya, itu kan melahirkan karya yang bermanfaat untuk berkehidupan. Dia bangun peradaban. Ya. Dan menariknya, itu riset yang mereka temukan, kadang-kadang riset dari interaksi spiritual mereka yang mereka kemudian kembangkan. Ya, coba kita lihat bagaimana Barat misalnya, ya, di Iberia, di Spanyol, di Portugal, mampu membangun peradaban selama 7 abad. Kemudian di Timur, ada di Irak, berkembang luar biasa, menginspirasi Eropa. Bahkan kalau mau kita lebih jujur lagi, dan kalau kita mau flashback ke belakang, kampus pertama yang didirikan di muka bumi ini, itu kan bersumber dari ide seorang perempuan. Ingat loh, rektor pertama, pendiri kampus pertama di muka bumi, universitas pertama, itu perempuan. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihri. Ya, beliau kelahiran di Tunisia, di kota Kairouan, kemudian bermigrasi dengan ayahnya Muhammad bin Al-Fihri ke Fez di Maroko, dan mendirikan tadinya masjid, jami tuh, jami Kairouan namanya. Kemudian 859 Masehi, ya, itu dialihkan fungsinya dari sekedar masjid menjadi kampus, jadi universitas. Itu universitas pertama yang hadir di muka bumi, ya, yang didirikan tahun 254 Hijriah, 10 Ramadan, bertepatan dengan 859 Masehi. Apa yang dipelajari di situ? Itu implementasi dari nilai-nilai wahyu, bimbingan Tuhan yang dikembangkan di situ. Bukan hanya Quran, ada hadis, ada bahasa Arab, tidak. Ada matematika di situ, ada musik di situ, ada astronomi di situ. Dan yang belajar siapa saja, alumninya siapa saja. Ya, di situ melahirkan Ibnu Khaldun. Dengan buku fenomenalnya disebut dengan Muqaddimah itu, yang kelak dipelajari oleh Auguste Comte dan menjadi bapak sosiologi dunia. Ya, di situ ada Ibnu Arabi, di situ ada yang lain-lainnya pula. Dan jangan salah, ya, Faust Sylvester yang kedua, yang berasal dari Vatikan, itu alumni dari kampus itu juga. Jadi terbuka untuk semua. Risalah pengetahuan yang disampaikan oleh Al-Quran memberikan kesan kepada setiap manusia. Ayo semuanya berhak mendapatkan pengetahuan, kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dengan cara yang sama. Mau Muslim dengan keyakinannya, ataukah non-Muslim, risalah pengetahuan, risalah yang universal, yang kata Al-Quran dipersilahkan kepada setiap manusia, itu bisa menggali untuk bisa maksimalkan potensi akal yang telah Allah berikan kepadanya. Dan di sini nanti ada beberapa turunan, ya, misalnya Iqra, dasar pembuka untuk kita mendalami, hanya sekedar kemampuan untuk membaca, ini pembukanya. Nanti ada tafakkur, kemampuan untuk mengkreasikan, ya, memikirkan segala hal. Kalau kita sekarang mungkin riset gitu ya arahnya, meriset sesuatu dari hipotesa terstruktur sampai dengan mewujudkan sesuatu. Ada tadabur, ya, ada tazakur, ya. Itu di situ ada riset, ya, ada penelaahan. Yang kalau saya ambil contoh salah satunya, misal saja ya, untuk melengkapi bagian kedua ini, Jabir bin Hayyan ini seorang pakar di bidang kimia dan disebut dengan bapak kimia, ya, kalau kita mau jujur untuk menggali. Saya kira alumni ITB dulu ada namanya Pak Irfan Ansori, itu bikin buku kimia itu, ya, salah satunya juga menyantumkan itu. Jabir bin Hayyan itu mulanya baca Quran, baca surah ke-57 Al-Hadid, ya, bahasa kitanya besi namanya, ya. Ketika sampai ke ayat 25 sampai 26 Anzalal Al-Hadid, ya, beliau tertarik tuh. Ya, Allah menyampaikan kami turunkan besi yang punya fungsi yang sangat luar biasa untuk kehidupan. Itu oleh beliau diambil potongan besi, diriset di lab sederhananya, ya, di rumah beliau. Kemudian dianalisis sampai keluar bagian terkecilnya, bagian atom dari besinya itu. Ya, apa yang terjadi? Kalau kita kan kenal sekarang John Dalton kan, penemu atom tuh. Yang pertama kali meriset itu Jabir bin Hayyan. Ketika mendapati itu, kemudian dikembangkan dengan konsep tafakkur, tadabbur, dan tanazzur pada saat itu, ditemukan apa? Unsur terkecil dari atom besi. Sampai sekarang diabadikan untuk menghargai itu. Kalau kita jujur, besi itu kan Fe ya, ferum, F besar, E kecil. Ya, bukankah nomor atomnya 26? Ya kan? Dan di setiap atom itu ada isotop kan untuk menjaga kestabilan atomnya itu. Dan besi kan punya isotop 55, ada 57. Bukankah yang paling stabil 57 kan? Surah 57, ayat 26. Atom nomor 26, ya kan? Isotopnya nomor 57. Itu bukan ilmu cocoklogi ya, bukan kesesuaian. Yang saya ingin ambil adalah bagaimana seseorang ketika meriset dari risalah yang Tuhan sampaikan. Kamu mesti pintar, kamu mesti riset segala yang ada yang kamu dapati di muka bumi ini. Lihat ke alam, riset ada apa itu. Ya, lihat ke lautan, riset ada apa itu. Dan kita punya ayat-ayat tentang itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hamba Tuhan yang baik itu, yang soleh itu, yang berkemajuan itu adalah hamba yang mampu mengkreasikan potensi akalnya untuk meriset segala yang mampu dia jangkau di langit dan di bumi, kata Allah. Lalu temukan semua itu untuk membangun kemaslahatan di bumi sekaligus meyakinkan tentang keberadaan Tuhan yang telah menciptamu. Itu bagian kedua. Jadi kalau cuma Anda sampai riset saja, sampai riset dan gak menemukan Tuhan, itu belum komplit. Belum komplit, karena desain menampilkan keilmuan itu sesungguhnya untuk menyadarkan supaya kita menemukan Tuhan yang sesungguhnya yang telah mencipta kita dan menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Ini bagian yang kedua. Yang kedua ini pernah saya stimulasikan saat saya mengajar di Masjid Salman itu. Ya, saya duduk dengan beberapa teman, saya challenge, ayo kita riset yuk, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis tentang riset. Ya, saya pernah bilang sekitar 2-3 tahun lalu lah, ya. Kalau kita sekarang dapati misalnya hadis tentang mencuci najis anjing itu, ya, 7 kali, salah satunya pakai tanah, yang lainnya pakai air kan. Saya pernah sampaikan ke teman-teman, coba dicek deh, apa kandungan unsur tanah yang ada di dalamnya? Apa kaitannya dengan najis itu? Ada bakteri apa tuh? Ya, di liur anjing itu sampai harus ada kandungan tanah tertentu untuk bisa menggugur atau mematikan kuman-kuman atau bakteri yang dimaksudkan. Lalu coba, bisa nggak kreasikan itu menjadi sabun? Saya kira kemarin sudah jadi tuh, ya, salah satunya itu. Itu gambaran-gambaran yang kita bisa hadirkan dalam berkehidupan. Orang dulu baca surah Al-Mulk bisa bikin prototipe pesawat terbang. Ya. Orang dulu baca surah Al-Hadid bisa merumuskan turunan-turunan dari aspek kimia. Sekarang kiranya kita bisa saling bersinergi, jangan batasi dengan aspek keimanan. Mungkin kampus A atau ada di Stanford tadi, ya, atau ada di kampus-kampus yang lainnya punya pendekatan yang bagus, ayo coba duduk sama-sama, sinergi, riset, kembangkan. Kalaupun bisa berbeda dalam aspek keagamaan, tapi kita bersepakat dalam aspek membangun sisi kemanusiaan. Karena di Quran itu ada dua risalah, risalah keagamaan, risalah diniyah, ya, yang kedua risalah universal, risalah insaniyah. Fungsi yang pertama adalah mempertanggungjawabkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Fungsi yang kedua adalah bagaimana kita membangun harmoni dalam berkehidupan. Yang terakhir, tidak disebut manusia kalau tidak punya roh, rohaninya, spiritualnya. Jadi kalau cuma jasad dengan akal, nggak ada rohnya, ya itu namanya mayit gitu kan. Sudah tidak ada kehidupannya, karena adanya roh itu ditiupkan untuk memberikan generator penggerak kita berkehidupan. Oke, fisiknya bagus, ilmunya hebat, terkenal dan sebagainya, wawasannya luas, literasinya banyak dan seterusnya. Tapi spirit kosong. Maka ilmu yang tidak dibimbing oleh nilai-nilai spiritual berpotensi bisa merusak. Potensi bisa merusak. Alih-alih membangun harmoni dan kemakmuran di tempat yang dipijak, dia bisa mendatangkan mudarat. Ingat, seorang yang intelektualnya rendah mencuri, yang dia curi dan tetap salah, barangkali ayam, ya kan? Ataupun hal-hal kecil. Tapi ketika pencurian disupport oleh nilai intelektualitas yang tinggi, maka korupsinya bisa besar-besaran. Pencuriannya bisa tidak terukur. Karena itulah kemudian Allah tidak menginginkan ada orang-orang yang datang kemudian di masa-masa yang akan datang hadir dengan intelektualitas tinggi namun juga dengan nilai spiritual yang rendah. Iblis itu bahasa Yunani-nya disebut dengan diabolis. Diabolis itu intelektual yang kebelinger. Jangan dikira nggak pinter iblis itu. Iblis itu pinter. Bahkan punya strategi yang sangat luar biasa. Ya, makanya orang-orang soleh pun masih kena juga berbuat jahat kan. Orang-orang pintar masih salah juga kan. Banyak ahli hukum yang dihukum ya. Banyak orang-orang yang terlihat seperti pintar tapi merusak cara berpikirnya, itu dulu sudah banyak yang seperti itu ya, di masa Fir'aun itu paling komplit. Masa Fir'aun paling komplit, makanya kisah Musa sering diungkap dalam Al-Quran. Karena itu manusia butuh untuk menghidangkan menu atau menyantap menu-menu spiritualnya, bukan hanya menu fisikal, bukan hanya menu akal dengan belajar. Anda belajar silakan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi supaya pintar, bagus. Kalau spiritualnya juga tidak diberikan nutrisinya, kebutuhannya, maka ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Dendam, iri hati, buruk sangka, ya, saling bertikai, hoax yang sekarang sedang kita tangani banyak hal, itu pada mulanya bersumber dari penyakit roh. Penyakit rohani yang tempatnya ada di nafas. Nafas tempatnya ada di kolbu. Kolbu ini yang harus di-manage, sehingga sering muncul sekarang pelatihan manajemen kolbu dan sebagainya. Ini tempat spiritual. Menunya apa? Jadi kalau fitrah fisik tadi, makanan-makanan yang menyehatkan, fitrah akal tadi, ya, menu-menu pengetahuan yang menambah intelektualitas, tapi kalau menu yang terkait dengan spiritual, itu Allah langsung hidangkan tersendiri dalam bentuk menu-menu ibadah ritual. Jadi ibadah itu konteksnya bagian tubuh kita semua ibadah. Fisik kita ibadah, akal kita ibadah, spirit kita ibadah. Disitulah kita butuh sholat. Di situ kita butuh sholat. Di situ kita butuh ngaji. Jadi sholat itu desain utamanya pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan roh. Ya, karena itu Quran surah ke 20 misalnya Thaha ayat ke 14. Ya, ketika Allah menyampaikan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, enggak ada Tuhan selain Allah, kata Allah ya. Fa'budni, maka sembah saya lewat ibadah. Apa di antara desain ibadah itu ya Allah? Untuk memenuhi kebutuhan rohmu. Wa aqimis salata, tunaikan salat. Nah, desain salat itu ketika Allah sebutkan lidzikri, untuk terhubung denganku. Kenapa penting terhubung dengan Allah? Dijawab di Quran surah ke-13, ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu ketika konektivitasmu kuat dari segi spiritual denganku, itu akan berdampak pada ketenangan hatimu. Nah, tenang itu. Itu di antara hal yang paling penting dalam menggerakkan akal kita untuk berpikir dan tubuh kita untuk bergerak. Silakan lihat orang-orang yang selalu gelisah, yang tidak tenang, yang terisi oleh penyakit-penyakit yang kadang-kadang bisa berpengaruh kepada bagian fisik dan akalnya. Sumbernya dari mana? Dari roh. Maka di sini butuh sholat, di sini butuh kita interaksi dengan Quran, di sini ada amalan-amalan lain, dan di antara sekian desain yang menggabungkan semua fitrah, baik itu tubuh, akal, ataupun roh, itu adalah puasa. Siam. Maka saat Ramadan kita dilatih banyak menunaikan sholat. Saat Ramadan jangan salah, kita dilatih untuk banyak meriset, ngaji, lihat, banyak baca, tumbuhkan literasi. Makanya di kita ada kultum kan, untuk menambah pencerahan, literasi dan sebagainya. Saat yang bersamaan kita mengatur cara fisik kita untuk bisa digunakan secara benar, diatur dengan baik. Itulah fitrah. Jadi kalau kita ingin mengatakan kembali kepada fitrah, maka ini artinya kembali kita melihat kondisi diri kita secara sehat dengan tiga dimensi tadi. Secara spiritual juga sehat, secara rohani, secara akal juga sehat. Sehatnya akal artinya benar dalam berpikir, semangat dalam belajar, semangat dalam mengajar, tidak berhenti dengan batasan-batasan mencari ilmu, dan semangat yang terakhirlah terkait dengan fisikal, bagaimana kita menggunakan bentuk fisik ini secara baik. Kalau kita mau gabungkan jujur saja bagian terakhirnya, coba kita lihat semua desain ibadah di dalam Islam itu ternyata menerangkan dengan detail perintahnya, alasannya, contohnya, hasilnya, yang menggabungkan semua tiga bagian apa yang tadi saya sebutkan. Contoh sholat ya, ketika Allah sampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kenapa kamu harus sholat? Supaya jiwamu baik. Ketika jiwamu baik, akalmu akan baik. Ketika akalmu baik, maka fisikmu akan baik. Nah, orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan jiwanya dengan cara yang tidak benar, tidak mampu mengatur spiritnya, maka itu yang berpotensi menghadirkan nafsu, mengendalikan keadaan dirinya sehingga menyebabkan pikirannya tidak baik dan tindakan-tindakan pun tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Konsepsi untuk memenuhi ini semua itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah punya menu, disebut dengan hudan, petunjuknya ada di Quran, kemudian detail prakteknya ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya itu yang bisa kita ikuti. Terakhir, bila pun ada umat Islam yang telah berpuasa tapi lisannya masih belum tertata dengan baik, pikirannya masih tidak benar seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, dan spiritnya masih belum berkembang, maka sesungguhnya dia belum kembali kepada fitrah berkehidupannya seperti apa yang Allah inginkan. Saya kira ini secara singkat yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan ya, dan mudah-mudahan bisa kita tangkap dengan utuh untuk kita implementasikan dalam berkehidupan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Nahmaduka 'allamtana kama rahmaduka ya Allah hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, mohon ajarkan kepada kami berbagai ragam pengetahuan yang bermanfaat untuk kami dunyana wa akhirana, di dunia ini dan di akhirat kami saat kembali kepadamu. La tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan siapapun terhubung dengan acara ini jika memiliki kesalahan, dosa, kecuali sebelum berpisah engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang merasakan kegelisahan di jiwanya, kau mohon jangan biarkan terpisah dengan kami di acara ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Dan bila pun memiliki kesulitan dalam finansial, maka mohon ya Allah, luaskan rezeki mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Wala asiran illa yasartah. Dan jika ada yang memiliki kesulitan dalam kehidupannya, kerjaan, rumah tangga, kehidupan sosial, maka mohon ya Allah dengan kesungguhannya untuk kembali, mudahkan dan ringankan serta hilangkan segala kesulitannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.